Mitra Bisnis kembali bersama Bang Kavi Kurnia. Anda boleh juga share di 0816-924-924 atau telepon kami di 633-9160. Bagi Anda di luar Jakarta 0810 Pasasa untuk toll free ya. Kita lanjut lagi Bang Kavi. Gagal dalam berbisnis ini kita ngomongin gagalnya dulu kan, tapi nanti di akhir kasih solusi ya Bang. Iya, nah supaya gak gagal salah lagi. Salah satu yang dalam survei yang saya temukan adalah bahwa seringkali orang mencoba untuk menjadi Superman. Jadi masak siapa? Ya gue. Ini ngurus ini siapa? Ya gue. Semuanya gue gitu loh. Honornya dia, marketingnya dia gitu. Iya, karena dia berpikir bahwa yang lain nggak bisa mengerjakan ini. Betul. Tapi ya Anda harus berpikir begini, sangat sederhana gitu loh. Kalau Anda punya tim, katakanlah pekerjaan itu dibagi oleh 5 orang misalnya, sehingga Anda punya asisten misalnya 4, dengan Anda 5 dikerjakan 4 orang. Ya. Taruh deh, kagak sempurna, tapi Anda kagak ambruk gitu loh, Anda gak ambruk gitu, jadi Anda memang tidak sempurna prosesnya, masih banyak kesalahan di sana sini, tapi Anda punya waktu dan kesempatan untuk memperbaiki, karena orangnya ada gitu loh, yang marketingin ada, yang ini ada. Tapi kalau semuanya Anda kerjain, saking sibuknya, saking capeknya, Anda ambruk, Anda satu sakit, wah selesai udah. Dan begitu Anda jatuh sakit, semuanya udah stop, udah nggak bisa lagi dikerjakan sama orang lain gitu. Jadi itulah sebabnya. Dibandingkan Anda mengerjakan, jangan mencoba untuk menjadi Superman, ya. Gitu loh. Jangan mengerjakan apa-apa, pokoknya semua gue kerjain, enggak. Jangan. Lebih baik lu punya tim. Salah nggak apa-apa, nggak sempurna nggak apa-apa. Tapi Anda punya waktu dan punya kesempatan untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Nah, ini nih yang seringkali tidak dilihat orang gitu loh. Gitu. Oke. Empat nih Bang. Ya. Apa lagi? Nah. Salah satu lagi ya yang mungkin tidak banyak juga diperhatikan oleh orang-orang gitu loh. Kebanyakan orang ini ya misalnya gagal gitu loh. Cara berpikirnya tuh tidak sederhana, terlalu jelimet gitu, terlalu canggih gitu loh. Dan kadang-kadang sedemikian complicatednya sehingga konsumen tidak bisa mengerti gitu loh. Karena kita mencoba untuk mencari menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang inovatif, sesuatu yang kreatif. Saking inovatif dan kreatifnya keblinger. Contohnya Bang? Oh banyak sekali misalnya ya. Misalnya contoh yang paling gampang lah misalnya. Kadang-kadang kita berpikir misalnya, wah ini contoh misalnya kita mendapatkan baju ya, wah ini bajunya pokoknya bagus, keren apa segala macam gini-gini. Tapi kita harus berpikir dengan sederhana, ini cocok nggak? Di sini ada peminatnya nggak? Ada pembelinya nggak? Gitu loh. Nah seringkali itu kita terlalu terpaku kepada produk itu sendiri gitu loh. Terlalu pede sama produknya, padahal sebenarnya ini belum tentu bisa diterima gitu loh. Tapi memang bagus barangnya, tapi bagus dalam bentuk apa gitu loh. Untung aja kalau bisnisnya Bang Kavi kan gak ada yang keblinger ya Bang. Kayak kita lagi ke Jogja nih buat buat yang dengerin di Jogja. Pasti kalau lagi jalan-jalan ke Jalan Magelang kilometer 8 ketemu sama rumah pelancong. Nah di situ muralnya penuh. Temboknya penuh dengan mural. Supaya orang bisa motret-motret. Terus ada tokohnya juga Bang Kribo. Yeah. Ada lu juga ya Bang. Ada. Kaos terbaru maskotnya Bang Kavi punya loh. Gue belum dapat. Nah itu bisa ditiru, inovatifnya gak kebablasan, karena juga memperhatikan ternyata orang Jogja itu memang senang dengan mural ya kan. Terus pernak-pernik di Jogja juga banyak, oleh-oleh banyak gitu ya Bang ya. Oke, kemudian dari 5 ini yang udah kita dapat, mungkin masih ada tambahan lagi Bang? Kira-kira itu. Ini adalah kegagalan yang seringkali utama dalam berbisnis gitu loh. Soalnya maunya cuan aja ya Bang. Bukan, seringkali begini, orang itu, jadi begini, seringkali orang yang memang menjadi seorang entrepreneur, kadang-kadang kan kita, apalagi kita baru melakukan entrepreneur ya, kita kan gak punya latihan, kita gak punya sekolah gitu loh, jadi kadang-kadang kita sangat mudah gagal, sangat mudah dijatuhkan. Nah, untuk bangunnya itu kadang-kadang kita gak punya kepercayaan diri gitu loh. Gak punya stamina gitu loh. Nah, ini yang harus dicegah gitu. Sehingga kalau kita misalnya sampai kita terjungkal gitu loh, kita punya kesempatan banyak untuk memperbaiki. Oke, sebelum kita jeda break, kita ke penelpon dulu nih Pak Ahmad. Selamat sore. Halo, selamat sore. Silakan Pak Ahmad. Ya, ano, sore Bang Kavi. Selamat sore. Terima kasih. Apa mungkin kegagalan bisnis itu gara-gara kurang faktor luck gitu ya? Gimana Pak Ahmad? Kegagalan suatu bisnis apa mungkin karena kurang faktor luck? Oke. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Nanti kita akan dengar jawaban Bang Kavi sesaat lagi.